janganlah kau bersangka, oh sayangku yang engkau dengarkan bukanlah diriku. Kan ku pernah berkata kepadamu, cintaku cuma satu dirimu. Bahagia seperti yang aku pinta, percayalah jujurku padamu, ku takkan mendusta. Hatiku. Setiap